Markus pasala karua. Teedapa nama saya mangkan na jo, Buddha pole omi tau ratu laku puang Isa. Yato na capu moto kinalona, na tambai mi puang Isa to anak guruna na kuan ni. Mas sepenawang pun kita itek mai to Buddha, sangat talung allo mi ki sola, na capu mi to kinalona. Teeda kue loran ni pole, ketang barahi, yamo kelimpui lako lalan, nasabak denni to mambela na ni'i ratu. Mebali mi to anak guruna na kua. Umbo dini na lakande la dipakan denni. Na parang palawangan te tani. Mekutana mi puang Isa na kua. Pira para roti miampui. Mebali mi na kua. Pitu mora. Na suami puang Isa cuma doko tulako to Buddha jong padang. Na alami jo pitu roti. Na mangkuru sumanga lako puang Allah Ta'ala. Mangkai jo'o, na tipek-tipek mi jo'o roti. Na benni anak gurunna, anna tawatawanni jo'o to Buddha. Na pugok mi anak gurunna susi to diswanni. Dento pacidi balek-balek na. Na kuru sumangai puang Isa jo'o bale lako puang Allah Ta'ala. Na mane sue to anak gurunna tawatawanni to Buddha. Kumandengasami tulako tau sabarahna. Agi-agi dempa tang sabu tau budanna. Yato namang kamu kumande, napa sirempo mi anak guruna puang Isa totorona, ponno pa pitu baku. Yato napolemo tulako to Buddha, ta apa endek mi puang Isa dek lopi sola anak guruna, namale lakotana dalmanuta. Den batu pira-pira to Farisi, ratu lako puang Isa sitek geran ni, sanga madongi las sedei. Meta ada yang nampukau tanda mejangaran, tolong pamanasai kumua, yato kuasana, pole jotongan mai puang Allah Ta'ala. Nadan mi puang Isa name bali nakua. Ah, capari te tau to Allah, na peta ada kumua laku pakitan pi tanda mejangaran, namane langkatapa ina, te eda lalo kulam pakitan ni. Nasalai mi, namale mangalopi lian sambali ina tasik. Mesara roti na bawa anak guruna puang Isa na pukinallo to namale manglopi. Na pupangingaran mi puang Isa na kua. Majaga kamu lako raginna to Farisi sola Raja Herodes. Apa teda naiseni anak guruna jo opang pasusian anna sipang kada-kada na kua. Yamo namang kada susi jo na sabat eda tabawa roti. Naisen puang Isa to apa na sipang kadai. Yamo jo na kuan ni. Kamu utotang matappa, anna yoran misi pangkadai kumua teedan mi bawa roti. Teeda bangara kamu kamanga tanga, teeda para kami pahang ito kuasangku. Kemata kamu, apa teeda mi mengkita melo? Ketalinga kamu, apa teeda mi mga pesa adin? Teeda mora kami ingaran ni, tongku tiipek-tiipek lima roti, nami tawatawan ni limang sabu tau, pira para baku torrona, tomi pasirempun. Nakua, 92 pabaku. Na yato na pitu roti ditawan tau patang sabu, pira para baku torrona to mi pasirempun. Na kua to anak guruna? Pitu pa. Na kua mi puang Isa? Teda una para kami pahang ito kusanga. Ratu mi puang Isa sol anak guruna jo Betsaida. Den tau solan to buta lako, na peta adani kewaadingi na sapui to matanna na pakita. Na toemi puang Isa tolimanna, na solani mesulam mai kota. Na cikurimi tomatanna, na mane sapui. Na kutanai na kua. Den nuna moraka apa mu kita? Na bijarami tomatanna na kua. Ye, den mo tau kupe wajang lumingka. Apa susi bangari to batang kayu? Na sapu pole omi tomatanna, na labi manyaramo topeng kitanna, sanga malagah mi. Nalorami puang Isa pole nakuan ni. Janggi mu male tamantu jokotan curitai, apa pole lako moko bolamu. Male mi puang Isa sola anak guruna, lako kampung menggurikina kota Kaisaria Filipi. Naku tanai mi to anak guruna jotangalalan nakua. Ya ke pahang na tau, indara nasanganna. Mebali mi nakua, den tau kumua Nabi Yahya. Den toda tau kumua Nabi Elia. Na iya tola enna kumua, salame sana Nabi tonna anu. Mekutana pole omi nakua. Apa yake pahangmi, Indar ate. Mebali mi Petrus nakua. Kita mo raja mang pasalama. Napakai ngami puang isa to anak gurunna kumua. Dangge na den tau na pauang kumua iamo raja mang pasalama. Ya to namang kamu jo'o. Napa mulami puang isa najahi anak gurunna nakua. Ya te aku anak Mentolino laga Japari ina. Lanaewa nak peka amberan to Yahudi. Kapala imang sola guru agama. Ladi buno nak. Apa yake Allah mang pentalun ladi patopole nak jo mai kematian. Ya jo kadanna napau marurubang mpe manasai to apa la jaji. Ya mo jo napu pesarak mesai Petrus to puang Isa anna taatan ni. Apa mesaile na kita ngasan ni to anak guruna nagarra ito Petrus nakua. Balisi, palai lalo konte. Ya to pikirisanmu, pikirisan Tolino ya. Tangnya pikirisan jomai puang Allah Ta'ala. Mangkai jo'o, natambai mi puang Isa toto Buddha, nasirempun solato anak gurunna, nakwani. Ya toto lanturu nak, teda na lanturu iwang pakai loran penawanna. Apa lampasan kaju sitambenna, naturu taruh nak. Nasabak ya toto lanturu iwang pakai loran penawanna, teda na lan nampak katuan melo teda capakna. Apa ya toto lanturu taruh nak, solan turu kadan napuang Allah Ta'ala, moila dibuno, yamulan nampak katuan melo te eda cappakna. Apa rabuakna lako tau kena sangasan ni telino, apa te eda naampak katuan melo te eda cappakna. Wading raka jok katuan di pasyangga waramparan. Ya totong kasirisan na, na te eda nakuito pangajarangku, lan te ewatu tonanii gajak sipakna, natang mata pak ngasan moto tau, laku kasirisan todai te aku, anak Mentolino, keratu nak sola malaika aku, empu pengarang kamalawiranna ambekku.